Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha ladzi tasa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhallathina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarul umri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kemarin kita hampir menyelesaikan pelajaran yang ke-14. Naam. Yaitu tersisa al kalimatul jadidatu. Nah, kita lanjutkan baca itu. Ya, barakallahu fikum. Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Kosakata baru. Kosakata baru. Aqrabun aqaribu. Aqrabun aqaribu. Apa artinya? Nah, kala jengking. Hidaun ahdiyatun. Hidaun ahdiyatun. Artinya? Nah, sepatu. Jannatun. Jannatun. Jannatun. Artinya? Nah, kebun atau surga. Na'sanu na'sa. Na'sanu na'sa. Apa artinya? Yang mengantuk. Sifat musabaha ya. Jadi artikan yang seperti isim fa'il. Isim fa'il wajannya fa'ilun. Kalau sifat musabaha wazannya ada beberapa timbangan. Wazannya itu ada beberapa wazan. Nah, dia itu dari fi'il yang fa'ila atau fa'ula, ikutnya sifat musabaha. Kubun akhwabun. Kubun akhwabun. Artinya? Gelas. Nah, gelas. Sautun aswatun. Sautun aswatun. Apa artinya? Suara. Nam, suara. Yadun aidin al-aidi. Yadun aidin al-aidi. Apa artinya? Tangan. Ditulis aidin maksudnya dia itu ada iya. Ya, seperti ngucap qodin. Itu kan? Qodin ada iya apa enggak? Ada iya. Kalau ada, kalau alif, kalau diberi al, mengucapnya al-qodi. Sama aidin, ketika dikasih al, ngucapnya al aidi, ianya muncul, ianya tanwin di situ namanya tanwin iwad, tanwin pengganti, yaitu menggantikan huruf yang dihilangkan atau disembunyikan. Seperti apa? Madin. Nah, madin, fi'lun madin, sama fi'lun madin, aidin itu sama asalnya dayanya al aidi atau al madi. Ya, barakallahu fikum. Zaujun lil mudzakkar wal muannas. Zaujun lil mudzakkar wal muannas. Nah, zaujun itu artinya pasangan. Boleh diberikan ke laki-laki, boleh diberikan ke wanita. Kalau diartikan zauju Muhammadin berarti istrinya Muhammad. Kalau zauju Fatimata berarti suaminya Fatimah. Nah, artinya zauj itu kata yang boleh dipakai untuk mudzakkar dan muannas, zauj. Meskipun boleh juga dikasih tak marbuto, zaujatu, zaujatun, zaujatu Ahmada, istrinya Ahmad. Tapi enggak bisa diartikan suaminya. Kalau zaujatu. Iya, kalau kasih tak, kalau kasih tak marbuto enggak diartikan suami, diartikannya cuma satu, istri. Kalau zaujun boleh diartikan mudzakkar dan muannas. Alaqun. Alaqun. Apa artinya? Sekumpal. Sekumpal apa? Darah. Nah. Mithya'un. Mithya'un. Diulang. Mithya'un. Mithya'un. Apa artinya? Nah, radio. Jauhun. Jauhun. Artinya? Udara. Nah. Ghoribun. Ghoroba'u. Artinya? Nah, yang asing. Yang asing maksudnya yang bukan family, bukan kerabat ya, atau bukan orang yang dikenal. Ghoribun, asing. Musan. Musan. Nah, artinya? Nah, bisa diartikan silet. Mudlimun. Mudlimun. Apa artinya? Gelap. Yang gelap. Isim fa'il. Mudlimun, yang gelap. Dari adlama yudlimu. Isim fa'ilnya mudlimun. Kanasa yaknusu. Kanasa yaknusu. Nah, ini fi'il madhi dan mudhari. Kanasa fi'il madhi, yaknusu fi'il mudhari. Apa artinya? Menyapu. Nah, nadhara yang buru. Artinya? Melihat. Naam. Sakata yaskutu. Sakata yaskutu. Artinya? Diam. Diam. Naam. Jama'a yajma'u. Jama'a yajma'u. Artinya? Mengumpulkan. Naam, mengumpulkan. Tabakha yatbukhu. Tabakha yatbukhu. Artinya? Memasak. Naam. Qata'a yaqta'u. Qata'a yaqta'u. Artinya? Memotong. Halaqa yahliqu. Halaqa yahliqu. Artinya? Mencukur. Naam. Abada ya'budu. Abada ya'budu. Apa artinya? Menyembah. Naam. Alimah ya'lamu. Alimah ya'lamu. Artinya? Mengetahui. Mengetahui. Naam. Mana ayam na'u. Mana ayam na'u. Artinya? Melarang, mencegah, menghalangi. Adza ya'udzu. Adza ya'udzu. Artinya? Berlindung. Naam. Barakallahu fikum. Naam, itu madhi dan mudhari. Ada yang fa'alnya fa'ala yaf'ulu. Ada yang fa'ala yaf'alu. Ada yang fa'ala yaf'ilu. Naam. Ada juga yang fa'ila. Fa'ila yaf'alu. Yang enggak ada di situ fa'ila yaf'ilu, enggak ada. Maksudnya belum ada contoh fa'ila yaf'ilu. Sama fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu seperti karuma yakrumu, hasuna yahsunu. Nah, jadi ini disebut fi'il madi yang tsulatsi mujarrad. Fi'il madi yang jumlahnya 3 huruf tanpa semuanya asli tanpa ada tambahan. Semuanya asli tanpa ada tambahan. Nah, itu fi'il madhi tsulatsi mujarrad. Jumlahnya 6 wazan, 6 timbangan. Jama'ah mengumpulkan. Kalau berkumpul ijtama'a yajtami'u, berkumpul. Jama'ah fi'ilnya fi'il muta'adi. Ketika dibikin wazannya ifta'ala ijtama'a, artinya jadi lazim, berubah. Jadi tidak butuh objek. Gitu ya. Jadi kalau belajar wazan itu nanti antum tahu bagaimana fi'il yang tadinya muta'adi menjadi lazim atau yang tadinya lazim menjadi muta'adi ketika masuk dalam wazan-wazan tadi. Kalau masih bicara sulafi berarti dia masih dalam asal. Artinya dia itu lazim atau muta'adi. gitu ya, dilihat dari artinya kita bisa tahu itu muta'addi atau lazim. Juga melihat dari yang sudah ditentukan oleh orang Arab, kalau fi'il itu lazim atau muta'addinya. Nah, ketika dimasukkan dalam wazan-wazan yang lain setelah sulasi wazannya ini, wazan rubai, khumasi, sudasi, baru memiliki arti yang lain. Seperti yang tadi ditanyakan, jama'ah itu kumpul atau mengumpulkan? Jama'ah mengumpulkan. Kalau kumpulnya ijtama'a, itu wazan ifta'ala. Nah, kita buka halaman 103. Ad-darsul khamisa asyara. Ad-darsul khamisa asyara. Pelajaran yang ke-15. Pelajaran yang ke-15. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Pak guru. Pak guru. Aina tadhhabu ya Aba Bakrin? Aina tadhhabu ya Aba Bakrin? Kemana engkau akan pergi wahai Abu Bakar? Kemana engkau akan pergi wahai Abu Bakar? Adhhabu ilal mudiri. Adhhabu ilal mudiri. Aku akan pergi ke kepala sekolah. Aku akan pergi ke kepala sekolah. La takhruj minal faslil ana. La takhruj minal faslil ana. Jangan engkau keluar dari kelas sekarang. Jangan engkau keluar dari kelas sekarang. Idhab ilaihi ba'da darsi. Idhab ilaihi ba'da darsi. Pergilah kepadanya setelah pelajaran. Pergilah kepadanya setelah pelajaran. Ya ustadzu ana talibun jadidun. Ya ustadzu ana talibun jadidun. Wahai ustaz, aku adalah siswa yang baru. Wahai ustaz, aku adalah siswa yang baru. Aina ajlisu? Aina ajlisu? Di mana aku duduk? Di mana aku duduk? A ajlisu huna amamaka? A ajlisu huna amamaka? Apakah aku boleh duduk di sini di depanmu? Apakah kamu boleh duduk di sini di depanmu? La tajlis huna. Jangan, kamu tidak boleh duduk di sini. Jangan, kamu tidak boleh duduk di sini. Atau tadi kan jangan, kamu jangan duduk di sini. Karena la-nya la nahiya, ya. La yang memiliki arti larangan. Jangan, kamu jangan duduk di sini. Nah, kalau tadi diartikan tidak, berarti la-nya la nafiya. Yang tepat sesuai dengan apa nama lamnya di situ, la-nya di situ, la nahiya, diartikan jangan. La nahiya isi fi'il mudhari', setelahnya majzum. Majzum itu bersukun, Kak, atau penggantinya sukun, yaitu hilangnya nun. La tajlis, la tajlisa, la tajlisu, itu la nahiya, la yang membuat fi'il mudhari' menjadi majzum. Kalau la nafiya, fi'il mudhari'nya tetap marfu, tidak terpengaruh dengan la tadi. Nah, kita lanjutkan. Hada maq'adu Hisyamin wa huwa ghaibunil yauma. Hada maq'adu Hisyamin wa huwa ghaibunil yauma. Ini tempat duduknya Hisyam, dia sekarang tidak hadir. Ini adalah tempat duduknya Hisyam dan dia sekarang tidak hadir. Ijlis hunaka khalfa Hamidin. Ijlis hunaka khalfa Hamidin. Duduklah di sana di belakang Hamid. Duduklah di sana di belakang Hamid. Kalau huna dekat, kalau hunaka jauh. Ya, ada huna tanpa ada kaf. Kalau hunaka dengan kaf. Kafnya untuk menunjukkan harful khitab. Lawahik aja. A'akhudhu hadhihi dafatir ya ustadzu. A'akhudhu hadhihi dafatir ya ustadzu. Apakah aku boleh mengambil buku-buku tulis ini wahai ustaz? Apakah aku boleh mengambil buku-buku tulis ini wahai ustaz? La la takhudha. La takhudha. Jangan, kamu jangan ambil. Jangan, kamu jangan ambil. Nah, jangan mengambilnya. Yang dhuru fi daftarin ya Abdurrahimi la taktubil ajwibata bi qalamil ahmari. Yang dhuru fi daftarin ya Abdurrahman daqim kepada qalam ini. Naam. Melihat ke buku tulis lalu berkata, "Wahai Abdurrahman, Abdurrahim, jangan kamu menulis jawaban dengan pena merah." Wahai Abdurrahim, jangan kamu menulis jawaban dengan pena merah. Wahai Abdul Rahim, janganlah menulis jawaban dengan warna. Al-mudarisu huwallazi yaktubu bil qalamil ahmari. Al-mudarisu huwallazi yaktubu bil qalamil ahmari. Gurulah yang menulis dengan pena merah. Gurulah yang menulis dengan pena merah. Unzur ila hadhil majallati ya ustadzu. Unzur ila hadhil majallati ya ustadzu. Lihatlah ke majalah ini wahai ustaz. Lihatlah ke majalah ini wahai ustaz. Nah, atau ilahnya enggak usah diartikan. Lihatlah majalah ini wahai ustaz. Lihatlah majalah ini wahai ustaz. Nah, karena ilah di situ ketika bertemu dengan nadhara, nadhara ilah artinya melihat. Kalau fi, nadhara fi artinya memikirkan, merenungkan. Nah, maksudnya apa maksudnya? Ilah di situ memiliki arti untuk fi'il. Ya. Memiliki arti untuk fi'il. Fi'ilnya menjadi artinya melihat atau memikirkan. Ma'ajmalaha. Ma'ajmalaha. Alangkah indahnya majalah itu. Alangkah indahnya majalah itu. La taqra'il majallati fil fasli ya Faisalu. La taqra'il majallati fil fasli ya Faisalu. Jangan engkau membaca majalah-majalah di kelas wahai Faisal. Jangan engkau membaca majalah-majalah di kelas wahai Faisal. Ma aqra'u hadhil majallatal ana. Ma aqra'u hadhil majallatil ana. Aku sekarang tidak membaca majalah. Aku sekarang tidak membaca majalah ini. Inama angduru ila suwaril latifiha. Inama angduru ila suwaril latifiha. Hanya saja aku melihat kepada gambar yang ada padanya. Saja aku melihat pada gambar yang ada dalamnya. Atau diartikan aku hanya melihat gambar yang ada padanya. Inama itu memiliki arti pembatasan. Batasan berarti diartikan hanya ya. Aku hanya melihat gambar yang ada pada majalah tersebut. Nah, di situ juga makanya ma aqra'u. Ma-nya di situ manafia, memiliki arti tidak. Nah. Yang dulu pernah disampaikan kalau fi'il mudhari makanya la, kalau fi'il madi makanya ma. Itu kan? Nah. La aqra'u atau ma qara'tu. Kan gitu. Artinya apa? Aku tidak membaca. Itu la aqra'u atau ma qara'tu. Nah, ini ma juga masuk ke fi'il mudhari. Ma nafiyah bisa masuk ke fi'il madi, bisa masuk juga ke fi'il mudhari. Namun ketika masuk fi'il mudhari, fi'il mudhari-nya artinya menjadi sekarang. Memiliki arti hal, bukan istiqbal. Karena fi'il mudhari memiliki dua arti. Apa artinya? Sekarang atau akan datang, kan itu. Aqra'u, aku sedang membaca atau akan membaca, gitu kan? Ketika ada ma, berarti artinya jadi sekarang, menunjukkan sekarang. Nah, ma dan juga yang lainnya. Artinya fi'il mudhari yang artinya bisa hal, bisa istiqbal akan jelas dengan tanda-tanda seperti adanya huruf-huruf tertentu yang menentukan dia itu menjadi hal atau istiqbal. Ya, kita lanjutkan. A'aftahul baba ya ustadzu. A'aftahul baba ya ustadzu. Apakah aku boleh membuka pintu wahai ustaz? Apakah aku boleh membuka pintu wahai ustaz? Perkataan boleh enggak ada di kalimat ya. Nah, kalau asal kalimatnya itu apakah aku membuka pintu, apakah aku akan membuka pintu wahai ustaz, namun artinya itu meminta izin, boleh enggak aku membuka pintu, sehingga ditambahkan kata boleh secara makna dari ucapan, bukan dari lafadznya enggak ada ucapan boleh. Kalau boleh dikasih tambahan ya ustadzu atasmahu li an aftahal baba, gitu ya. Hal tasmahu li an aftahal baba, apakah engkau mengizinkanku, membolehkanku untuk membuka pintu? Nah, itu kalau pakai bahasa lengkapnya. Kalau pakai bahasa ringkas yang di sini, Berarti kata boleh itu dari secara makna saja, bukan dari lafadz yang ada. Aftahul baba ya ustadu. Aftahul baba ya ustadu. Apakah aku boleh membuka pintu wahai ustad? Apakah aku boleh membuka pintu wahai ustad? Yakadul jarasu yarinnu. Yakadul jarasu yarinnu. Hampir saja lonceng berbunyi. Hampir saja lonceng berbunyi. La la taftahil babal ana. La la taftahil babal ana. Jangan kamu jangan membuka pintu sekarang. Jangan kamu jangan membuka pintu sekarang. Nah, barakallahu fikum. La ketika masuk la nafia atau la nahia ketika masuk pada fi'il mudhari itu menentukan arti mudhari menjadi mustaqbal, menjadi istiqbal, yaitu akan datang. La nafia la nahia menjadikan fi'il mudhari artinya mustaqbal. Nah. Tamarinu latihan-latihan sahih mayali. Nah, luruskan, betulkan kalimat berikut ini. Di situ ada kalimat yang salah. Ada kata yang salah, antum cari anak mana salahnya lalu ganti dengan yang benar. Gitu ya. Yang salah supaya enggak bingung cari yang depan semua. Yang depan itu salah semua. Diganti dengan yang benar. 6. Silakan siapa yang baca nomor 1? Abu Bakrin ma'ahu majalatun. Mukti. Yang benar apa? Faisal ma'ahu majalatun. Nah, Faisalun, Faisalun ma'ahu majalatun. Iya. Nomor 2. Faisalun talibun jadidun. Faisal siswa yang baru. Yang benar apa? Humayuna, Humayunu talibun jadidun. Ahsanta. Iya, ganti. Bashirun katabal ajwibata bil qalamil ahmari. Bashir menulis jawaban-jawaban dengan pena berwarna merah. Ya, yang benar apa? Abdurrahim katabal ajwibata bil qalamil ahmari. Ahsanta. Nomor 4. Hisyamun ghaibunil yaum. Artinya? Hisyam tidak hadir hari ini. Nah, itu yang benar. Hisyamun. Yang Hamzah itu salah. Iqra mayali. Bacalah berikut ini. Nah, kita baca. Tadhabu la tadhab. Tadhabu la tadhab. Taktubu la taktub. Taktubu la taktub. Tashrabu la tashrab. Tashrabu la tashrab. Nah, barakallahu fikum. Yang ada di hadapan kita itu fi'il mudhari. Kemudian la-nya la nahiya, la yang memiliki arti larangan. La nahiya ketika masuk ke fi'il mudhari, maka fi'il mudhari-nya menjadi majzum, menjadi sukun atau penggantinya sukun, menjadi jazm. Nah, karena fi'il yang kita baca ini fi'il-fi'il yang tidak bersambung wawu nun atau alif dan nun atau ya dan nun, maka semuanya jadi sukun. Tapi kalau ada wawu nun seperti taktubuna. Taktubuna menjadi la taktubu. Atau taktubani menjadi la taktuba. Atau taktubina menjadi la taktubi. Nah, itu ya. Nah, artinya janganlah. Janganlah kamu pergi. Janganlah kamu menulis. Atau singkatnya jangan pergi. Jangan menulis, jangan minum. Itu arti singkatnya gitu. Kamunya enggak usah diartikan sebetulnya. Jangan jangan pergi. Jangan menulis, jangan minum. Nah, cuman diartikan dalam pelajaran atau dalam kesempatan yang lain untuk memahamkan bahwasanya fa'ilnya itu anta. Mustatir wujuban anta. Nah, kita lanjutkan. Ya Musa anta maridun fala takhruj minal baiti wala tadhhab ilal madrasati wala tal'ab fi syari'i. Ya Musa, anta maridun wala tahrud minal baiti wala tadhab ilal madrasati wala tal'ab bisari. Wahai Musa, engkau sakit. Jangan engkau keluar dari rumah, jangan pergi ke sekolahan, dan jangan bermain di jalan. Wahai Musa, engkau sakit. Jangan keluar dari rumah, jangan pergi ke sekolahan, jangan bermain di jalan. Nah, sekarang silakan. Nomor 2, siapa yang baca? La tajlis fit tariqi. Jangan duduk di jalan. Iya. Terus nomor 3. Iftahin nawafidata. Iftahin nafidata wa la taftahil baba. Bukalah jendela-jendela dan jangan buka pintu. 6. Ahsanta. Nomor 4. La tadhak fil fasli. Jangan kamu tertawa di kelas. 6. Nomor 5. La ta'kul fi syari'i. Jangan kamu makan di jalan. 6. Nomor 6. La takdzib. Janganlah berdusta. 6. Nomor 7. La tahlik lihyataka. Jangan potong jenggotmu. Apa? Lihya, Bu. Apa itu? Iya, jenggot. Ahsanta. Jangan potong jenggotmu. La tas'alni hada su'ala. Janganlah kau tanya soal ini. 6. Jangan kau tanya kepadaku. Dikasih objeknya. Jangan, objek yang pertama ya. Jangan kau tanya kepadaku soal ini. Itu ada dua objeknya. Ya sama yang setelahnya hada. Ya, lanjutan. La tadrib zamilaka. Jangan engkau memukul temanmu. 6. Aksantum. Nomor 10. Qala Ibrahimu alaihi salamu li abihi. Ya abati la ta'budis syaiton. Kama ja'a fi surati Maryam. 6. Artinya? Berkata Ibrahim alaihi salam kepada bapaknya, wahai ayahku, janganlah kau menyembah syaitan sebagaimana datang dalam surat Maryam. Naam, ahsantum barakallahu fikum. Abati, asalnya itu abi. Naam. Ada beberapa jenis bacaan. Abati, abata, abi, aba dan seterusnya ya. Maksudnya munada yang seperti itu, yang abi, umi, itu ada beberapa bacaan. Artinya sama, wahai bapakku, cuman enggak, ini aja dari sisi tanwi peragam bahasanya, dialeknya. Ya. Dialek ini maksudnya boleh mereka ya abi tanpa ya, ya abi. Atau dengan ya, ya abi. Ada dua bahasa kan? Nah, atau dengan memfathah. Atau bukan, ya jadi alif, ya aba. Kayak gitu. Ya aba jadi alif. Atau ya tadi berubah jadi ta. Ya abati, yangnya berubah jadi ta. Atau ya-nya yang ta tadi dikasih abati fathah, di fathah. Ya abata. 6. Dan seterusnya. Kalau yang apa? Ba. Iya, itu bisa. Ya aba itu ya-nya diganti jadi alif. Ya-nya. Ya abi, ya aba. atau ianya berubah jadi ta ya abati, atau setelah itu taknya dikasih alif ya abata. Itu ada sekitar 8 apa 10 bahasa anak belum murja'ah lagi, itu ada beberapa bacaan untuk itu ya. Itu di bab munada ini, di bab tentang munada, yaitu di isi mansub. Barakallahu fikum. Sekarang kita lanjutkan ke poin 3. Ada pertanyaan sebelum ke poin 3? Kalau enggak ada, kita lanjutkan. Adkhil la nahiya, adkhil la nahiyata. Masukkan la nahiya. La yang memiliki arti larangan. Nah. Alal af'alil atiyati, pada fi'il-fi'il berikut. Watbit awakhirahu, dan pastikan harakat akhirnya. Beri harakat akhirnya. Nah. Contohnya di situ tadkhulu. Tadkhulu menjadi la tadkhul. Menjadi apa? La tadkhul. Nah. Silakan lanjutkan. Artinya la tadkhul, jangan kamu masuk, atau jangan masuk. Jangan masuk. Nah. Tanzilu, la tanzil. Artinya turun, jangan turun. Iya. Ganti. La ta'khud, jangan engkau ambil. Jangan engkau mengambil. Iya. Tarkabu, la tarkab. Jangan kamu rukuk. Bukan rukuk. Naik, menaiki kendaraan. Kalau rukuk rakaah, rakaah la tarka. Kalau itu la tarkab, jangan kamu naik kendaraan. Jangan kamu naik kendaraan. 6. Tasma'u, la tasma', janganlah engkau mendengarkan. 6. La taqtul, jangan engkau membunuh. 6. Taqta'u, la taqta', janganlah engkau potong. 6. Tarfa'u, la tarfa', jangan engkau angkat. 6. Barakallahu fikum. Ta'amal ma yali, perhatikanlah berikut ini. Ya, kita baca bareng. Ya Ahmadu la tadhab. Ya Ahmadu la tadhab. Wahai Ahmad, jangan pergi. Wahai Ahmad, jangan pergi. Ya Ikhwanu la tadhabu. Ya Ikhwanu la tadhabu. Wahai para saudara, jangan pergi. Wahai para saudara, jangan pergi. Ya Maryamu la tadhabi. Ya Maryamu la tadhabi. Wahai Maryam, jangan pergi. Wahai Maryam, ya akhawatu la tadhabna. Ya akhawatu la tadhabna. Wahai para saudari, jangan pergi. Wahai para saudari, jangan pergi. Nah, barakallahu fikum. Ya, semuanya itu kemasukan la nahiya. La nahiya, 6. Fiilnya itu asalnya marfu, ketika masuk la nahiya menjadi majzum. Asalnya itu tadhabu, menjadi la tadhab. Tadhabina menjadi la tadhabi. Tadhabuna menjadi apa? La tadhabu. 6. Tadhabna tetap. Tadhabna. Kenapa? Karena mabni. Fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswa atau nun inas, nun yang menunjukkan arti jamak mu'anas. Mabni. Ya, mabni yaitu tetap, enggak mengalami perubahan. 6. Kalau la tadhabu di situ majzum, tanda majzumnya nun, hilangnya nun. Tadhabuna menjadi tadhabu. Tadhabina majzum, tanda jazmnya hilangnya nun juga. Tadhab majzum, tanda jazmnya apa? Sukun. Nah, fa'ilnya sekarang tadhab, fa'ilnya anta, mustatir wujuban anta. Tadhabi fa'ilnya ya. Tadhabu fa'ilnya wawu. Wawu ya, kalau alif yang di belakang wawu itu alif tambahan, alif fariqoh namanya, untuk pembeda bahwasanya wawu di situ wawu isim, isim domir, bukan asli dari fi'il, bukan asli huruf fi'il. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini. Faisalun, Muhammadun, Zaidun, itu nama-nama orang ya. Nama-nama orang itu ketika dipanggil namanya munada alam mufrad. Jadi munada terbagi menjadi satu, munada alam mufrad. Kedua, munada mudof. Ketiga, munada syabihan bil mudof, yang menyerupai mudof. Keempat, munada nakhiro maksuda. Yang kelima, munada nakhiro ghiru maksuda. Ada lima. Masing-masing memiliki hukum. Yang munada yang pertama, yang spesialun Zaidun Muhammadun, ketika masuk ya menjadi mabni atas rofaknya, mabni atas rofaknya. Ya Zaidu, ya Muhammadu, nah itu. Ya Muslimani, mabni tanda rofaknya doma atau alif atau wawu. Ya Muslimuna. Kalau yang mudhof seperti nama Abdullahi, Abdullahi ketika masuk ya menjadi Abdallahi, menjadi fathah yang bagian pertamanya. Ya Abdallahi. Itu yang mudhaf. Kalau syabihan bil mudhaf, yang menyerupai mudhaf seperti ya Tolian Jabalan, menjadi fathah, mansub, bukan mabni lagi, mansub menjadinya. Kalau yang pertama Muhammadu, tadi ya Muhammadu mabni. Yang Abdullahi mansub. Yang Tolian Jabalan mansub juga. Yang keempat apa ini? Nakiro maksuda mabni. Ya rojulu, nah, itu bukan nama orang lagi. Kalau fesolu nama orang. Kalau kalau yang nakiro maksuda itu bukan nama orang, bukan. Ya rojulu, ya tolibu, nah, itu. Ya muslimu misalkan. Yang terakhir nakiro geru maksuda mansub lagi. Ya toliban, ya rojulan. Beda itu ya, anunya perbedaannya ketika ya. Nah, ada pertanyaan di grup? Bagi yang memiliki pertanyaan silakan disampaikan di grup. Nanti insya Allah dijawab ya, baik perkara yang berkaitan dengan terus logo ataupun pelajaran malam Senin. Nah, atau Japri kalau malu di grup. Nah, nanti bisa dijawab ketika taklim insya Allah. Baik yang ikhwan ataupun yang umahat. Yang umahat berarti pertanyaannya di grup umahat, grup khusus bimbel umahat. Nah, barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.